Musica na Combe. Silakan jatuhkan kalau bisa. Kamina juga tong taramurka. Hambur tu mendali juga bisa. Kam hanya tenar dalam sebuah desa. Kibatan naik kasus laut. Panggung ke panggung tong kasih heboh. Kam hanya bocah kecil yang bodoh. Dan rapunya paket untuk show. Saki kisan pasar nauda. Kota lintan jaksa luda. Kejar di rating kalau bisa. Tidak perlu dengan ceramah untuk tahu game jelas. Raka makan sampai ala dengan hasil jadi payah. Orang mulai dari bawah. Hey hey my man. What? This is my land. Hey suntung. Hey dia kosa kata. Supaya jangan makan untung. Sasra panik lawan. Kam komunitas anak butung. Rap kecantilan beda lawan. Bukan zaman peniru karakter. Winner step. Step my name. Kam kalah jauh-jauh dengan tom. Belakang-belakang bisa dapat tom. Sampai di mana kau hebat, kamu tu masih bodoh, masih bodoh. Cuma di sini kamu punya hal yang dong dengar. Kau pekerja semua sampai di luar. Cepatlah gantung mikrofon, gantung mikrofon, gantung mikrofon dan carilah penonton. Cuma laju kencang, ku dapat tabu terbesar dapat terang. Tertinggal jauh ke menang hajar jurang. Kau main dalam cukup pakai uang. Talenta terada cuman menang bayar saja. Silakan bawa tu piala tong santai brah. Senang-senang pacar kota uncang. Aman-aman kapten mereka datang. Mata sipit karena isap kaleng. Porok karbeto tak heng meng heng. Anak-anak bola mau jadi rapper. Adik kakak otak goblok bapak sama mau jadi jenjel. Jago menang sekutu, ku butuh terus membantu. Jenjang jelas berbeda, ramalan dari awal terbaca. Lemas lemah yang tak pantas kalian berani. Tak stabil super label, lemas skill pasal tapi masih bodoh. Woi woi woi, kendala perkara tetap kader. Woi, mempunyai masa debat. Di masa kru masih berkembang pasar. Silakan koreksi menyimak dari hati-hati kalian. Hanya batas lagian. Hey, masih zaman kah dinasti super karya ya. Sakit hati gentung live mic dan kira-kira nasi. Kalah jauh-jauh dengan tong. Serahkan-serahkan bisa dapat tong. Mau ku sampai di mana kau ku hebat. Kamu tu masih bodoh, masih bodoh. Cuma di sini kamu punya karya dong dengar. Kau pukarnya semua sampai di luar. Cepatlah gantung mikrofon, gantung mikrofon, gantung mikrofon. Dan carilah penonton. Hey, I don't give a fuck man. Fuck for even. Fuck for you, fuck you all motherfucker. Bocah-bocah dong telah senang. Karena dong telah menang. Piala di tangan, hasil main yang curang. Bah, coba telah kalian keluar lalu bertandingan. Cumpai kita orang di dalam gelar masih menjadi bintang. Sadang kau terasa tarah untuk membaku. Dapat fuck, hingga ternyatakan menang mencari muka. Dan publik pun tahu siapa yang orang gemar. Bukan seperti kau hambur cerita terbenar. Sombong dan satu piara dan merasakan tenar. Karena memang engkau patah coba satu kerja. Terang bisa dapati saya. Engkau bintangkan yang payah. Coba dengar sebuah karya beda jauh dengan yang kau punya. Kau pun talentra berkembang man. Kau hanya berkarya namun takkan pernah tuh dapati sen. Kam kalah jauh-jauh dengan tong. Serahkan-serahkan bisa dapat tong. Kau pun sampai di mana kau pun hebat. Kam tu masih bodoh, masih bodoh. Cuma di sini kam punya karya dong dengar. Kau pukarnya semua sampai di luar. Cepatlah gantung mikrofon, gantung mikrofon, gantung mikrofon. Dan carilah penonton.